Barakalikum. Mentarbiah istri itu masih masuk yang pertama. Ya, setelah memilih anak apa istri yang soleh, baru mentarbiah. Yang kedua baru barakalikum. Ya, ketika menggauli, ya, masih ada lagi barakalikum. Apa? Yang terakhir kemarin. Doa Allahi Jalla wa'ala. Apa itu? Na'am barakafikum. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon keturunan yang soleh dan soleha. Barakafikum. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum masuk pada hak yang keempat, atau barakafikum upaya yang keempat, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, fa'alal walidain ayyataharraya awqatas tijabatid du'a, maka wajib bagi kedua orang tua untuk memperhatikan waktu-waktu terkabulnya doa. Fayad'una da'watal muhtaji al-muttari al-munkasiri ilallahi jalla wa'ala. Maka mereka berdoa kepada Allah berupa doa yang dibutuhkan, yang amat sangat. Barakafikum. Fayalja'una ila Allah jalla wa ala fi ay yarzuqahuma adzurriyatash shalihah wal muslihah. Maka orang tua barakallahu'alaikum, mereka mengharap kepada Allah agar mereka berdua dikaruniai keturunan yang soleh dan muslih. Soleh, barakafikum, itu kebaikan untuk dirinya. Muslih, memperbaiki orang lain. Barakafikum. Muslih, itu tingkatannya lebih tinggi dari soleh. Kalau soleh semata-mata orang tersebut, ya, bisa melakukan kebaikan untuk dirinya. Belum tentu bisa memperbaiki beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Sementara muslih, barakafikum, mereka ini adalah orang-orang yang soleh plus bisa memperbaiki keadaan orang lain bi'idznillahi ta'ala. Li'anna fi wujudil ibni soleh awil binti solehah al-muslihah khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dikarenakan wujud seorang anak yang soleh atau putri yang soleh dan muslihah itu lebih baik, ya, bagi seorang insan, bagi orang tua dalam kehidupan barakafikum di dunia maupun setelah meninggalnya. Barakafikum, ketika di dunia mendapatkan bakti anak-anaknya. Barakafikum. Anak yang soleh dan solehah, barakafikum, akan senantiasa juga beramar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang tuanya yang salah dengan cara yang hikmah. Maka ini kebaikan untuk orang tua tatkala di dunia, dan termasuk baktinya anak-anak yang soleh dan solehah kepada kedua orang tua tatkala di dunia. Ini merupakan kebaikan. Terlebih lagi barakafikum tatkala di akhirat, ya, setelah meninggalnya orang tua, ketika anak yang soleh dan solehah tersebut masih hidup, maka akan membawa kebaikan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Kaifala, bagaimana tidak? Wan Nabi alaihi salatu wasalam akhbar kama inda Muslim fi sahih annahu idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas: shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Dan Nabi alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya beliau bersabda, apabila seorang insan meninggal maka terputuslah amalannya, tidak lagi mendapatkan pahala. Maksud terputus amalannya tidak lagi mendapatkan pahala. Illa min salas, kecuali apabila ada pada orang tua tiga hal: sedekah jariah, sedekah jariah yang pernah dia lakukan tatkala di dunia, ikhlas lillahi ta'ala, dan disalurkan pada tempat yang benar, maka disebut dengan sedekah, sedekah jariah. Barakallahu'alaikum. Bentuk dari kejujuran imannya. Barakallahu'alaikum. Aw ilmin yuntama'u bih, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan, terutama ilmu agama atau ilmu dunia, barakallahu'alaikum, namun ya bisa menghantarkan kepada ketaatan, barakallahu'alaikum. Awaladin solihin yada'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tiga hal ini, barakallahu'alaikum, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan pahala, memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk orang tua yang telah meninggal apabila orang tua tersebut muslim. Kalau kafir, barakallahu'alaikum, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Barakallahu'alaikum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini merupakan kebaikan yang sangat membantu seorang hamba setelah dia meninggal dan ketika berpisah dengan dunia. Membantu. Kenapa? Barakallahu'alaikum. Karena tiga hal tersebut ternyata barakallahu'alaikum memunculkan pahala, barakallahu'alaikum, untuk orang yang telah meninggal, yang membawa barakallahu'alaikum salah satu dari tiga tersebut, atau tiga-tiganya, atau hanya dua. Fakam fi wujudil ibni soleh awil binti solehah min khairin ya'udu alal insan fil ula wal akhirah. Maka betapa banyak keberadaan seorang anak yang soleh dan wanita yang solehah berupa kebaikan yang ternyata kembali kepada seseorang, barakallahu'alaikum, fil ula wal akhirah. Ya, kebaikan dari awal ya sampai akhirnya, barakallahu'alaikum. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia, barakallahu'alaikum, yang tidak mengerti. Wallahu ta'ala bisawab, terkait dengan ya keutamaan menjadikan anaknya soleh atau solehah. Barakallahu'alaikum. Kalaulah mereka semuanya mengerti, mengetahui, kemudian mereka yakin, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mewujudkan, barakallahu'alaikum, agar anak putra dan putrinya menjadi soleh dan soleha. Barakallahu'alaikum. Wa tamahassan Nabi alaihi salatu wassalam wal walidain al walidain ala du'a wal isti'anati billah fi ayyirjuqahuma dhurriyah tayyibah. Dan sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menganjurkan kepada kedua orang tua agar senantiasa berdoa. Jangan lupa, Nabi meminta agar berdoa dan meminta tolong kepada Allah agar keduanya, ayah dan ibu, atau calon ayah dan ibu, barakallahu'alaikum, diberi anak yang soleh, anak yang baik. Wa ayu jannibahuma asyaitana wa najawatis syayatin, dan agar keduanya dijauhkan dari setan dan dari bujukan-bujukan setan. Hadzara kadzalik Rasulullah alaihi salatu wasallam minad du'a 'alal aulad. Demikian pula, ini yang penting, Rasul alaihi salatu wasallam, beliau pernah memperingatkan orang tua dari berbuat mendoakan kecelakaan untuk anaknya. Ini bahaya ini. Karena barakallahu'alaikum, doa orang tua yang berupa kecelakaan atas anaknya, untuk anaknya, ini bisa barakallahu'alaikum, atau termasuk perkara yang ya dikabulkan. Oleh karena itu, para ulama barakallahu'alaikum, juga asatidah, ustadz-ustadz kita, membimbingkan juga, kalau anak itu nakal barakallahu'alaikum, itu jangan kemudian ya orang tua ketika marah melontarkan ucapan-ucapan yang itu sebenarnya berupa doa. Misalkan anaknya barakallahu'alaikum, banyak tingkah, sering tidak nurut, kemudian dibilang ya dasar nakal, ya dasar nakal, dasar anak tidak tahu diri. Nah, nanti benar-benar nakal, benar-benar tidak tahu diri, maka bagaimana barakallahu'alaikum, didoakan hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Barakallahu'alaikum, hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Barakallahu'alaikum, semoga Allah memberkahimu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Begitu barakallahu'alaikum. Bukan kemudian dengan ucapan yang nanti itu bisa berupa doa. Faqala, Nabi bersabda terkait dengan larangan orang tua mendoakan anaknya berupa kebinasaan, kecelakaan, atau doa-doa yang jelek. Nabi bersabda, la tad'u 'ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian. La tad'u 'ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian. Ya. Barakallahu'alaikum, ketika dia dinasehati saudaranya, jangan begini-begini dosa, dia marah, kemudian bilang, biar. Mau apa? Biar saya masuk neraka, enggak apa-apa. Masya Allah. Tidak boleh. Ya. Wala tad'u 'ala auladikum, dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan ya kecelakaan, kebinasaan untuk harta-harta kalian. Ya, barakallahu'alaikum, mungkin harta memang ya tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, dikarenakan dia mungkin terasa kesal, barakallahu'alaikum, ya, atau motornya, mobilnya yang selalu mogok, didoakan barakallahu'alaikum, ya, semoga meledak, meledak beneran nanti, businya meledak, Allah musta'an, barakallahu'alaikum. Maka tidak boleh seperti ini. Sebagaimana yang ya sebagian orang itu kalau mendoakan anaknya berupa kejelekan, ya, kalau bahasa Jawa itu sebagian mereka ada yang bilang bongko. Maka ini tidak boleh barakallahu fikum. Binasa, bongko itu binasa, tidak boleh. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha atau fayastajibu lakum. Maka jangan sampai barakallahu fikum doa-doa kalian ini mencocoki waktu dikabulkannya doa, sehingga ya doa yang diminta yang diucapkan pada waktu dikabulkannya doa tersebut barakallahu fikum terkabulkan untuk kalian. Ini bahaya barakallahu fikum. Wal hadis inda Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa yaqulu alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa yang dikabulkan padanya dan tidak diragukan lagi, dan tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ada orang dizalimi, dia berdoa, maka yang terzalimi ini barakallahu fikum akan terkabulkan untuknya. Baik yang terzalimi ini kafir, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul musafir, dan juga doanya orang yang musafir, melakukan safar, perjalanan. Oleh karena itu kalau kita melakukan safar barakallahu fikum, hendaknya kita banyak berdoa, haji, umroh, terutama barakallahu fikum. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya kedua orang tua untuk ya kejelekan anaknya, maka ini terkabulkan. Hati-hati barakallahu fikum. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, kemudian Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya, Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum. Kata beliau, idan kalau begitu, min hukukil aulad alal aba, termasuk hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua barakallahu fikum, ad-du'a adalah doa, bi ayyarzuqahumullahu jalla wa ala alwalad salih, ya, agar Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala memberikan rezeki kepada orang tua anak yang soleh. Jadi barakallahu fikum, sebelum anak itu dilahirkan ada hak yang harus ditunaikan oleh orang tua untuk anaknya. Ya, yang pertama untuk calon suami, dia mencari istri ya calon istri yang solehah, atau seorang istri gadis yang belum menikah mencari ya suami atau calon suami yang soleh. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, setelah terjalin pernikahan, maka ketika suami hendak menggauli istrinya barakallahu fikum, maka dia harus senantiasa bersemangat mencocoki ya, selalu mengamalkan doa barakallahu fikum apabila hendak menggauli istrinya, doa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian barakallahu fikum, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya dikaruniai anak yang soleh atau solehah barakallahu fikum. Kemudian Rabi'an yang keempat sekarang. Al-inayatu fi atna'i wujudihi. Al-inayatu bihi atna'a wujudihi fi batnil ummi. Memperhatikan keadaan janin yang berada ya di dalam perut ibunya, diperhatikan janinnya barakallahu'alaikum. Jangan barakallahu'alaikum asal-asalan. Fala yajuzu idza'uhu, maka tidak boleh menyakiti janin tersebut. Aw tasabbubu fi dzalik, atau melakukan sebab-sebab yang menyakiti janin tersebut. Aw ta'addi 'alaihi bi isqatin aw nahwi, atau berbuat zalim terhadap janin tersebut dengan menggugurkan aborsi atau semisalnya barakallahu'alaikum. Maka tidak boleh. Kalau ada dokter juga atau bidan yang membantu untuk menggugurkan barakallahu'alaikum, maka haram, tidak boleh. Ta'awun alal ismi, maka ini dosa. Fayura'i wa yattaqi, fayura'i wa yattaqallaha fihi, maka hendaknya, atau fayura'a wa yattaqallaha fihi, maka hendaknya kedua orang tua memperhatikan hal ini dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'al 'abdu sa'yan hafizan fi ayyuhafidu ala waladihi, maka hendaknya seorang hamba, orang tua, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga barakakum anaknya yang masih di dalam janin. Li'anna hadha minal hukuk allati lil walad, karena ini merupakan hak yang harus diberikan kepada anak. Barakakum mungkin dicek yang diperiksakan ya berapa bulan barakakum. Kemudian di sini disebutkan wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, dan tidak boleh dalam keadaan seperti ini lil um antum ifanafsaha, seorang ibu ketika hamil dia memperlemah dirinya. Ya, sudah dianjurkan oleh suaminya, oleh bidan barakallahu fikum atau dokter agar jangan capek-capek barakallahu fikum. Dia tidak mau menuruti sarannya. Masih saja berusaha masuk kantor, jualan di pasar, nerima laundry, sampai berkomikum, ya. Laundry yang ditimbang ada 3 kintal, tidak ngambil pembantu. Wa antam tami'a minal ghida al-mufidi litifli. Atau seorang ibu dia mencegah dirinya untuk makan makanan yang bisa mendatangkan manfaat untuk bayinya, tidak mau makan makanan bergizi. Kenapa? Diet katanya. Masya Allah. Barakallahu'alaikum. Atau dia hamil ikut senam sini senam sana, aerobik sini aerobik sana, fitnessan, masya Allah. Maka ini tidak boleh. Raghbatan fi ib'ahihi wa imatatihi, dikarenakan khawatir barakakum, ya, bisa melemahkan bayi tersebut, ya, janin tersebut, atau bisa menggugurkannya. Maka harus menjaga barakakum, ya. Wahada khusran, kalau sudah seperti ini dia tidak mau menjaga padahal mampu, maka ini adalah kerugian. Wal'iyadu billah. Kenapa disebut kerugian barakakum? Dikarenakan ya, di sana disebutkan di ada kerugian bagi orang yang menggugurkan bayinya, atau dia tidak menjaga janinnya sehingga keguguran, di sana banyak kerugian yang didapat oleh kedua orang tuanya. Kaifa fatahum qaulun nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana apabila terluput apa yang terkandung pada sabda nabi alaihi salatu wasalam terkait keadaan seseorang tatkala di akhirat. Ada orang yang di akhirat disebutkan innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang tatkala di akhirat kedudukan dia itu, derajat dia itu diangkat di surga. Fayakun, kemudian dia terheran-heran mengatakan anna li hadza, bagaimana bisa saya mendapatkan ini? Heran dia. Dulu saya padahal puasa barakallahu cuma wajib saja. Yang sunnah-sunnah tidak pernah. Sholat barakallahu ya semangat barakallahu Senin Kamis kadang. Fayuqal, maka dikatakan. Ketika itu ada orang tua yang barakallahu derajatnya naik masuk ke dalam jannah, maka dikatakan bistighfari waladika laka, itu dengan sebab istighfarnya anakmu kepada dirimu. Lah kalau orang tua menggugurkan anaknya atau melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan anaknya gugur, keguguran karena kelalaian dia, maka ini kerugian. Disinilah ruginya. Kalau terlahir anaknya barakallahu masih sangat dimungkinkan menjadi anak yang soleh sehingga akan memintakan ampun tatkala orang tuanya sudah meninggal sekaligus. Waktu orang tua belum meninggal saja, seorang anak dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Barakallahu Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku dan juga orang-orang yang beriman pada hari ditegakkan hisab, perhitungan amal, dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi diriku tatkala masih kecil. Barakallahu fikum. Anak yang soleh akan mendoakan, tidak peduli selama orang tuanya barakallahu fikum muslim, tidak peduli anaknya orang tuanya itu sholat atau tidak, selama masih muslim tidak peduli ya orang tuanya barakallahu fikum taat atau tidak, yang penting muslim, akan senantiasa anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata digugurkan barakallahu fikum ya, maka itu ada ya kebaikan yang terluputkan untuk orang tua barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, huququl walad ala walidayhi ba'dal wiladah, hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua setelah lahir. Berarti sekarang poin yang kedua. Kalau poin yang pertama, hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua sebelum lahir. Kalau sekarang barakallahu fikum setelah lahir. Hukukul awlad ba'da khurujihim lid-dunya katsirah wa 'adidah. Hak-hak anak setelah terlahirkan di dunia itu banyak dan tidak terbatas. Wa min ahammiha, dan yang terpentingnya awalan yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu fauqa sunnah ay ala hadhi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya orang tua barakallahu'alaikum menghadapkan anak tadi yang baru lahir, ya, sesuai petunjuk Nabi, di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Baru lahir barakallahu'alaikum. Wa min dalik, dan diantaranya, adapun mengadani, ini memang ada perselisihan para ulama, namun yang rajih, yang sahih, barakallahu'alaikum, tidak mengadani, ya. Wa min dalik, ketika bayi lahir barakallahu'alaikum, sunnah yang dilakukan adalah tahmikuhu bitamri wa du'a'u lahu, mentahnik dengan kurma dan mendoakannya sambil didoakan dengan kurma. Oh, kalau tidak ada kurma makanya dipersiapkan, ya, sebelum hari-harinya bapak harus persiapan. Jangan kemudian berkebikung ketika tidak ada kurma mencari yang serupa dengan kurma dapatnya asam jawa, ya. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan. Barakallahu fiik. Ya. Mendoakan. Terserah, terserah orang tuanya. Jangan kemudian ya Allah semoga menjadi pejabat yang soleh. Jangan, barakallahu fiikum, ya. Banyak fitnahnya. Cukup menjadi seorang yang alim, muta'allim. Alim itu berilmu, muta'allim mengajarkan, kemudian nafik bermanfaat lil muslimin wal islam, untuk kaum muslimin dan untuk islam barakallahu, dan juga doa-doa yang lainnya barakallahu. Dan hadisnya atau dalilnya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu, kata beliau, dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, maka aku mendatangi Nabi barakallahu'alaikum, maka Nabi memberi nama anakku tersebut dengan Ibrahim. Wahakkanahu bitamrah, kemudian beliau mentahkik kurma yang diberikan kepada Ibrahim. Tahkik itu barakallahu'alaikum, kurmanya itu dilumat sedikit sampai halus kemudian diberikan. Ya. Barakallahu'alaikum. Kalau bisa, ya, sudah atau dalam keadaan yang mentahnik ini bersihlah mulutnya, sudah gosok gigi, bukan kemudian habis makan, ya, manyung, ya, berengkesan ATP atau yang lainnya baru mentahnik, ya. Mules nanti itu bayinya. Barakallahu'alaikum. Jadi mentahnik dan mendoakan. Wa da'alahu bil barakah, dan Nabi mendoakan anakku, ya, Ibrahim dengan barakah. Fa dafa'ahu ilayya, kemudian diberikan kepadaku. Barakallahu'alaikum. Kalau bisa ketika mentahnik itu digendong oleh yang mentahnik, ya. Dan yang mentahnik ini di sini barakallahu'alaikum disarankan kepada orang yang soleh, bukan sembarangan. Wah, kepada mertua lah. Mertuanya barakallahu fikum ahlu bid'ah. Misalkan tokoh si'ah. Masya Allah, jangan. Cari yang soleh. Ya, barakallahu fikum. Tidak kemudian harus kiai, harus ustad. Ya, karena banyak yang namanya kiai enggak soleh. Ustad enggak soleh. Belum tentu barakallahu fikum. Yang penting orang yang soleh. Khamiyan, yang kedua, tasmiyatuhum atasmiyat al-hasanah waqtiyarul ismi soleh al-hasan, memberi nama mereka dengan nama yang baik dan memilihkan nama yang soleh lagi baik untuknya, memberi nama yang baik barakallahu fikum. jangan nama yang aneh-aneh. Siapa namanya? Randif. Kok bisa? Al-Quran Hadis. Masya Allah. Ada ini di Jakarta, ya. Ada. Dia ustadz. Masih namanya Randif. Kata Ustaz Muhammad cerita kepada kita. Loh, kok Randif? Iya, Al-Quran Hadis. Masya Allah. Jangan sembarangan, ya. Nggak ada di Arab, Randif itu nggak ada. Barakallahu. Jangan kemudian nyari, wah, di Al-Quran, nyari di Al-Quran, nggak tahu namanya. Ah, ini. Siapa namanya? Jahannam. Wah, musta'an. Loh, bagus ini di Al-Quran. Iya, di Al-Quran tidak semuanya bagus. Ada yang tercela. Ketika melihat tetangganya, wih, namanya Abu Abdullah. Nyari-nyari Abu Lahab. Wah, musta'an. Ya, hati-hati. Ya, nggak boleh. Tidak sembarangan, barakatikum. Dan yang dilarang oleh para ulama, barakatikum, ya, itu memberikan nama yang padanya ada unsur yang dilarang, ya, ada unsur mentazkiyah dirinya, memberikan rekomendasi. Siapa nama anakmu? Alim Rabbani. Wah, Masya Allah. Alim Rabbani itu ulama yang membimbing. Wah, ini belum cocok. Berilah nama-nama yang baik. Seperti nama-nama Nabi. Seluruhnya baik. Namanya siapa? Daniel. Loh, Daniel bukannya orang Kristen. Bukan. Kalau orang Kristen, Daniel. Daniel. Kalau Daniel ada dalam Al-Quran. Oh iya, ya, bagus. Barakatuhu. Ya. Kemudian memberi nama yang disandarkan kepada lafaz Allah atau Ar-Rahman atau nama-nama Allah. Siapa namanya Abdullah? Siapa namanya Abdurrahman? Tapi barakallahu'alaikum, yang mencocoki sunnah itu memang satu nama, Abdullah ya atau Abdurrahman. Jangan kemudian banyak nama Allah ikuti di belakangnya. Siapa nama anakmu? Abdul Malik Qudus Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Ya memang semuanya nama Allah, tapi dijadikan satu. Maka ini tidak sunnah. Ya. Barakallahu'alaikum. Repot negara Indonesia ini kalau buat anunya, nama asli di KTP-nya. Ya, panjang. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ketika namanya Abdullah, kalau memanggil jangan dul-dul. Panggil yang tidak dikenal dalam orang Arab itu, ketika namanya Muhammad, Mat, tidak terkenal. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Abdullah, gitu. Tidak kemudian singkat-singkatan, barakallahu fikum. Akhirnya nama Abdullah, ya itu bagus. Akhirnya orang-orang tidak senang. Apa aku nanti dipanggil dul-dul, padahal tidak gundul. Namanya anak kecil, ya. Barakallahu fikum, tidak mau. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini, la yajuz ayyusamma isman mu'adzaban li ghairillah mu'abbadan li ghairillah. Tidak boleh memberi nama kepada anak nama-nama yang merupakan berhala-berhala atau selain Allah yang diibadahi. Diberi nama Lat, Uzza. Siapa nama anakmu? Azza. Antum Abu Azza ya? Iya, wah saya Uzza saja. Enggak ngerti, padahal Uzza barakallahu fikum merupakan berhalanya, salah satu berhala kaum musyrikin Quraisy. Tidak boleh sembarangan barakallahu fikum. Dan saya pernah dapat postingan dari WA teman itu, ya. Namanya orang itu benar-benar itu, ya. Kalau enggak salah itu apa itu? Pokoknya nama neraka. Allah musta'an. Aneh-aneh juga namanya. Ya. Dan KTP-nya asli. Maka ini barakallahu fikum tidak selayaknya, ya. Orang tua memberikan nama yang tidak layak untuk barakallahu fikum anaknya. Disebutkan dalam hadis, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil bir minkum. Ketika ada orang atau wanita, anak wanita barakallahu fikum atau putri dinamai dengan barroh. Barroh itu ya orang yang barakallahu fikum sangat baik, memiliki makna yang sangat, yang enggak ada menandingi dia. Maka Nabi menyatakan, janganlah kalian mentazkiyah diri kalian. Allah yang lebih tahu tentang kebaikan kalian. Maka diubah namanya menjadi Zainab barakallahu fikum. Salisan yang ketiga, al-aqiqatu anhu, mengakikohi atau nasikah. Mengakikohi barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal barakallahu fikum, beliau menyatakan, utbahu yawma sabi', akikoh itu dilakukan pada hari ketujuh. Fa'in lam taf'al fa'fi arba'a asyarah, kalau dia belum bisa melakukan karena ada barakallahu fikum udzur, maka dia bisa melakukan pada hari yang ke-14. Fa'in lam taf'al, fa'in lam yaf'al fa'fi ihda wa ishrin, kalau dia juga ya tidak memungkinkan pada hari ke-14, maka pada hari ke-21. Barakallahu fikum. Summa in lam yatamakkan aqqa anhu mata sya'a wa mata tayassara. Dan adapun kalau barakallahu fikum tidak memungkinkan bagi dia hari ke-21, maka terserah dia kapan mudahnya. Barakallahu fikum. Namun pembahasan para ulama untuk yang sudah balik, seperti kita-kita yang sudah balik ini, belum mungkin belum pernah diakikahi oleh orang tua, maka yang rajih tidak ada akikah. Namun barakallahu fikum, ya, walaupun di sana ada hadis Nabi pernah mengakikahi dirinya, namun di situ dhaif, lemah. Ya, para ulama masih berselisih, yang rajih lemah. Barakallahu fikum. Berupa apa akikahnya? Wa yakunu anidzakar syaitan. Kalau yang lahir anak laki-laki, maka dua ekor kambing. Tapi boleh satu. Boleh satu. Wa anil unsa syatun. Dan apabila lahir anak perempuan, maka barakallahu fikum kambing yang diakikahkan, barakallahu fikum yang disembelih untuk akikah itu satu. Fakullu hulamin murtahanun aw rahinatun biaqiqatihi, maka setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tubahu anhu yauma sabi'ihi. Barakallahu fikum, hewan akikah disembelih pada hari ketujuhnya. Wa yusamma, kemudian anak itu diberi nama pada hari ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu, kemudian kepalanya barakallahu fikum dicukur. kepalanya dicukur, kemudian ditimbang berapa gram, misalkan 2,5 gram, barakafikum, ya, maka misalkan 2,5 gram, maka disetarakan dengan perak 2,5 gram, itu berapa rupiah, maka di barakafikum infakkan, disedekahkan, nah, dijagatkan maksudnya, diberikan kepada fakir miskin. Misalkan 2,5 gram, per gramnya 10.000 atau 20.000 atau 50.000, barakafikum, misalkan 10.000, berarti 25.000 diinfakkan, barakafikum. Namun ini sunnah, tidak wajib, barakafikum. Kemudian yang berikutnya, hak yang berikutnya, masih pada hak, ya, yang harus ditunaikan oleh orang tua untuk anaknya yang sudah lahir. Rabi'an yang keempat, ar-radha'atu al-haqqah, menyusui anak tersebut. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-233. Surat Al-Baqarah ayat ke-233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Dan para ibu yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutim ar-radha'ah, bagi ibu yang ingin barakafikum menyempurnakan penyusuan tersebut. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak untuk anak itu diberi makanan, diberi pakaian dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula barakafikum, ya, ibu, ya, tidak hanya disuruh oleh suaminya untuk menyusui anaknya, tapi tidak pernah diberi suplemen, ya, barakafikum. Maka hendaknya namanya orang tua yang menginginkan anaknya sehat. Kalau sehat biidznillahi ta'ala, nantinya akan menjadi orang yang sehat dalam beribadah, kuat, menjadi wasilah untuk beribadah, akhirnya menjadi anak yang soleh. Maka barakafikum, ya, seorang ibu yang menyusui agar bisa menyusui anaknya dengan sempurna, dengan cara yang baik, barakafikum, maka diberi suplemen, ya, madu, ya, sari kurma, barakafikum, bukan kemudian pop es terus, ya. Fanta, Sprite terus, enggak sehat, barakafikum. Tanya kepada dokter, jus sayur katok, ya, bagus, ya, nah, barakafikum. Kemudian disebutkan, la tukallafu nafsun illa wus'aha, sebuah jiwa tidak diberi, ya, beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Maka seorang ibu tidak boleh merasa tersiksa dengan adanya anak. Demikian pula bapak tidak boleh merasa tersiksa dengan adanya anak. Sabar, ya, barakafikum. Ibunya merasa terrepotkan ada anaknya, akhirnya diberikan susu kerdusan, Nah, kenapa? Saya itu sebelum nikah dulu biasa aerobik, setelah nikah ini gak pernah aerobik, biasa jalan sini jalan situ, akhirnya tidak bisa. Maka harus sabar. Seorang ibu apabila tidak ada udzur, barakallahu fikum, ya, tidak ada udzur, tidak menyusui anaknya, maka dia dosa besar. Bahkan saya pernah dengar hadis, wallahualam, diancam dengan neraka. Tidak ada udzur, tidak mau menyusui anaknya. Beda kalau ada udzur, mungkin dia ada kanker payudara, atau mungkin dia barakallahu fikum ada yang lainnya, sudah hamil lagi. Maka hendaknya barakallahu fikum anak tersebut yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi air susu yang cukup, dan alhamdulillah apabila bisa sampai sempurna 2 tahun lebih. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, yang kelima barakallahu fikum, an-nafaqah alaihim wa it'amuhum minal halal wal ibti'adu anil muharramat. Memberikan nafkah kepada anak dan istri berupa makanan-makanan yang halal, dan menjauhkan mereka dari makanan-makanan atau asupan-asupan barakallahu fikum yang haram. Karena bisa mendarah daging kalau sudah haram barakallahu fikum. Fala yajuz lahum ayyuta'imu abna'ahumul haram. Maka tidak boleh bagi para bapak memberikan mereka, istrinya dan anak-anaknya, makanan yang haram. Fa inna hadha fihi minal ghish wal khiyanah lil aulad. Kenapa? Karena tindakan seperti ini merupakan penipuan dan pengkhianatan untuk anaknya, terhadap anaknya. Jadi kalau ada orang tua memberikan anaknya makanan yang haram, itu berarti dia berkhianat pada anaknya. Seandainya anaknya bisa ngomong, tentu tidak mau. Berkhianat ya, karena anaknya pasrah. Kalaulah anak tersebut bisa ngomong, sudah bisa berusaha mencari nafkah, umur 5 tahun, dia akan mencari nafkah sendiri. Karena berhubung tidak mampu, otomatis pasrah dengan orang tuanya. Ternyata anaknya tidak tahu dari mana orang tuanya dapat, ternyata dari perkara yang haram, berarti orang tuanya mengkhianati anaknya. Ini kata para ulama. Fa'ayyu josatin nabata ala suhti fannaru awlabihi wal'iyadubillah. Kata para ulama, maka jasad yang tumbuh, jasad yang tumbuh berkembang dari hasil keharaman, maka neraka lebih layak baginya. Fatajibu alaihim nafaqah al-halal, maka wajib atas ayah, suami untuk memberikan nafkah yang halal. Wa ayyun fiqa min tayyibi malihi, maka hendaknya dia memberikan nafkah dari penghasilannya yang baik. Kenapa? Liyuntafi'a bi sholihi ibnihi bi'idznillahi ta'ala. Dalam rangka agar mendapatkan kemanfaatan, ya, tumbuhnya anak yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakalikum. Sahabisan yang keenam, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibn wal-binti mayan ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memperhatikan dan sangat perhatian terhadap pengajaran untuk anak, untuk putra dan putrinya yang bisa bermanfaat baginya dalam perkara dunia, dalam perkara agama dan perkara dunia. Maka ini tanggung jawab orang tua mencari barakallahu'alaikum di mana ya tempat yang baik, ya tempat pendidikan yang baik, ya tidak semata-mata barakallahu'alaikum oh itu bagus ternyata ya bagus tempatnya ternyata banyak kemaksiatan. Barakallahu'alaikum. Adapun untuk yang rincian-rinciannya insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.